Bismillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan di sini. Bismillah, Ustadz, ana mau bertanya, mana yang lebih afdol, memberi kebaikan pada orang lain atau pada keluarga, terutama memberi kebaikan pada harta? Jawabannya la syak, tidak diragukan lagi, memberikan kebaikan kepada keluarga lebih afdol, karena mereka adalah orang-orang yang di bawah tanggungan kita semua. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Bahan bakarnya dari manusia dan batu. Barakallahu fikum. Allah subhanahu wa ta'ala juga mengatakan di dalam surat An-Nisa tentang mereka para lelaki. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita. Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd, karena mereka memiliki kelebihan dari kaum wanita. Kenapa laki-laki itu pemimpin bagi kaum wanita? Karena mereka memiliki kelebihan bagi kaum wanita. Dan karena wabima anfaqu min amwalihim, karena mereka memberikan infak, menafkahkan sebagian harta mereka untuk para istri, untuk istri-istri mereka. Yang lebih sharih, yang lebih jelas dari ini semua adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim di dalam sahihnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, afdalu dinar yunfikuhu ar-rajulu dinarun yunfikuhu ala iyalihi. Dinar itu mata uang. Kalau kita di Indonesia, rupiah. Uang, harta yang paling afdol, yang seorang laki-laki menafkahkan dengan harta tersebut adalah ketika dia berikan kepada keluarganya. Dinarun yunfikuhur rajul ala dabbatihi fi sabilillah. Ada harta yang dibelanjakan oleh seseorang untuk tunggangannya dalam jihad di jalan Allah Azza wa Jal. Wa dinarun yunfikuhu ala ashabihi fi sabilillah. Dan ada harta yang diinfakkan oleh seseorang untuk teman-temannya di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang paling afdol adalah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu dinarin yunfikuhu ar-rajulu dinarun yunfikuhu ala iyalihi. Harta yang paling utama, yang dibelanjakan, yang diberikan, yang dinafkahkan seseorang adalah harta yang dia berikan kepada keluarganya. Sehingga dari sini menjadi jelas bagi kita semua, ma'syarul ahibbah barakallahu fikum, keluarga awalan, kemudian ketika itu, kemudian setelah itu, kalau kita ingin berbuat baik kepada orang lain, ini afdol. Barakallahu fikum. Keluarga lebih diutamakan. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Ada pertanyaan berikutnya. Bismillah, mau tanya Ustaz, sholat witir langsung 3 rakaat atau 2 rakaat salam terus tambah 1 rakaat lagi? Sudah kita lewati pembahasannya dalam kitab Qiyam Ramadan. Pada pembahasan-pembahasan yang lalu, dua-duanya boleh. Boleh 3 rakaat dengan 1 salam. Boleh juga 3 rakaat dengan 2 rakaat salam, kemudian ditambah 1 rakaat lagi. Dua-duanya boleh. 2 rakaat salam, kemudian ditambah 1 rakaat lagi, ini yang lebih kuat dan lebih afdol, kata Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Yang lebih afdol adalah 2 salam, kemudian tambah 1. 3 rakaat salam sekaligus boleh. Maknanya salam sekaligus, 3 rakaat, langsung setelah itu salam, tanpa ada dipisah dengan yang lain. Barakallahu fikum, dua-duanya boleh. Yang afdol adalah 2 rakaat salam, kemudian tambah 1 rakaat lagi. Zakat fitrah bolehkah dibayar dengan uang? Dalam hal ini terdapat hadis yang sahih dari Nabi kita Muhammad salawatullahi wasalamuhu alaih, yang diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari di dalam sahihnya, di dalam kitab Az-Zakah, bab Fardhi Shadaqatil Fitr, bisa dilihat di dalam kitab Sahihul Bukhari nomor 1503. Bisa dilihat dalam Sahihul Bukhari nomor 1503. Di sana dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, ia mengatakan, "Faradha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri sa'an min tamrin aw sa'an min sya'irin 'alal 'abdi wal hurri wal dzakari wal untha was saghiri wal kabiri min al muslimin wa amara biha an tu'adda qabla khurujin nasi ila shalah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah satu sok kurma atau satu sok gandum. Satu sok kurma atau satu sok gandum, ini makanan pokok negara tersebut. Para ulama menyebutkan kalau makanan pokoknya di negara tersebut berupa selain ini, selain kurma atau gandum, maka keluarkan sesuai dengan makanan pokoknya. Kurma atau gandum. Kalau makanan pokok di tempat kita berupa beras. Berupa beras. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan kepada hamba, hamba budak laki-laki yang merdeka, laki-laki maupun perempuan, anak-anak, orang yang dewasa dari kalangan muslimin. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk ditunaikan sebelum orang-orang pergi keluar menuju salat Idul Fitri. Jadi jawabannya tidak boleh dikeluarkan dengan uang. Karena di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam dikeluarkan dalam bentuk makanan pokok, bukan uang. Kalau seandainya boleh dengan uang, tentu mereka para sahabat akan mengeluarkannya dengan uang. Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat akan mengeluarkannya dengan uang. Pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat ada mata uang nilai tukar yang mereka keluarkan, tetapi mereka tidak mengeluarkannya dengan mata uang. Barakallahu fikum, mereka mengeluarkannya dengan bentuk makanan pokok. Bolehkah zakat fitrah kita bayar kepada yatim piatu? Yang yatim piatu ini orang tuanya kakak anak ustaz. Orang tua kakak anak berarti orang tua dia. Orang tua kakak anak berarti orang tua dia. Orang tua antum berarti. Sama, antum dan kakak antum. Sama-sama dalam satu rahim, satu keturunan. Orang tua kakak antum berarti orang tua antum juga. Siapa yang dimaksud dengan orang tua di sini? Ala kulli hal, pertanyaan di sini, bolehkah zakat fitrah kita bayarkan kepada yatim piatu? Sekarang kita lihat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, diriwayatkan oleh al-Imam Abu Daud di dalam Kitabuz Zakah dalam bab Zakatil Fitri, hadis dengan sanad yang hasan dihasankan oleh al-Imam Al-Albani rahimahullah dalam Sahih Sunan Abi Daud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini disebutkan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berkata, "Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah. Tujuannya apa? Tuhratan lis-sha'imi min al-laghwi war-rafathi wa tu'matan lil masakini. Sebagai penyuci bagi orang yang berpuasa dari perbuatan yang sia-sia dan kata-kata kotor, serta sebagai pemberian makan, sebagai pemberian makan untuk orang-orang miskin. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah itu tujuannya untuk mensucikan orang-orang yang berpuasa dan penghibur untuk orang-orang yang miskin. Untuk mensucikan orang yang berpuasa dan memberi makan orang-orang yang miskin. Ini kategorinya, harus miskin. Miskinnya bagaimana? Dilihat keadaannya. Dilihat keadaannya. Kalau miskin itu keadaannya disebutkan oleh para ulama lebih tinggi dari fakir. Fakir di bawahnya. Tetapi kalau disebut miskin dalam satu lafaz berarti fakir termasuk di sana. Miskin ala kulli hal, seseorang mendapati keadaannya susah. Susah mencari makan, pencariannya di bawah standar. Di bawah standar ekonominya, di bawah standar. Dan hal ini diketahui oleh kita semua. Jadi diberikan kepada fakir miskin. Yatim boleh tidak diberikan kepada anak yatim? Boleh kalau dia termasuk dalam kategori fakir atau miskin. Yatim piatu. Yatim piatu di sini, piatu tidak ada istilah yatim piatu dalam Islam, tidak ada istilah piatu. Yatim, ya yatim. Yatim itu disebutkan oleh para ulama, man mata abuhu wa huwa saghir. Orang yang ayahnya telah meninggal dunia dalam keadaan dia masih kecil, belum balig. Nah, ini yatim. Misal anak seusia 7 tahun belum balig, ayahnya meninggal, maka dia dikatakan yatim. Anak usia 8 tahun ayahnya meninggal, maka dia dikatakan yatim. Kenapa dia dikatakan yatim? Karena dia dalam kondisi-kondisi seperti ini, ayahnya tidak ada. Ayahnya lah yang tempat dia bertumpu, tempat dia bersandar. Maka dikasihi di dalam Islam, diberikan tunjangan, diberikan kasih sayang yang lebih karena dia kekurangan. Ayahnya meninggal dunia. Nabi sallallahu alaihi wasallam yatim. Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Al-Qur'an, wa wajadak dalam surat Ad-Duha, dalam surat Duha Allah Subhanahu wa taala katakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa." Tuh. Bukankah kami mendapati engkau yatim wahai Muhammad? Bukankah engkau yatim dahulunya wahai Muhammad? Kemudian Allah Subhanahu wa taala melindungi engkau. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatim. Beliau sallallahu alaihi wasallam lahir belum pernah melihat ayahnya. Karena ayah Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam masih dalam kandungan. Jadi istilah yatim di sini disebutkan oleh para ulama orang yang telah meninggal dunia. Yatim di sini disebutkan oleh para ulama maknanya adalah seorang anak yang ayahnya telah meninggal dunia dalam keadaan dia masih kecil. Kalau dia sudah besar, sudah 20 tahun, bukan yatim lagi. 30 tahun, bukan yatim lagi. Sudah balig, sudah 15 tahun, 17 tahun, bukan yatim lagi. Yatim di sini kecil, anak kecil. Ini namanya yatim. Kemudian di sini disebutkan yang yatim piatu itu orang tuanya kakak ana. Ada kulli hal, kita tidak paham orang tua kakak ana di sini yang dimaksud apa. Yang jelas, kalau sudah orang tua itu bukan yatim lagi. Kalau sudah orang tua itu bukan yatim lagi. Wallahu taala a'lam bisawab. Kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.